Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba amma ba'd fa ina saqal hadithi kalamullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu 'alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin fid nar. Ma'asyar ikhwah wal akhwat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Dan tayyib insyaallah taala pada kesempatan malam hari ini kita akan berusaha untuk mengisi kekosongan dikarenakan ustaz kita yaitu Ustaz Abu Harun Budiman hafizahullah taala beliau berhalangan untuk menyampaikan pelajaran pada malam hari ini. Maka insyaallah kita akan melakukan mudzakarah ataupun murojaah. Kita akan mengulang dan mengingat kembali pelajaran yang mungkin telah sering untuk kita baca atau mungkin sering untuk kita dengar daripada nasihat mau'idhah dari guru-guru kita. Nah, barakallahu fikum, disebutkan di dalam sebuah hadis yang dibawakan oleh sahabat yang mulia yang bernama Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu ardhah, qala sa'altu an-nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ayyul amali afdal, qala as-salatu ala waqtiha, qultu thumma ay, qala birrul walidain, qultu thumma ay, qala al-jihadu fi sabilillah. Sahabat Ibnu Mas'ud mengatakan, sa'altu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam, saya pernah bertanya yaitu kepada Nabi alaihi salatu wasallam, ayyul amali afdal, tentang amalan apa yang paling utama. Qala as-salatu ala waqtiha, maka Nabi mengatakan as-salatu ala waqtiha, mengerjakan salat tepat pada waktunya. Qultu thumma ay, kemudian aku berkata, thumma ay, kemudian apa lagi? Itu ya Rasulullah, amalan apa lagi yang paling utama selain salat pada waktunya? Qala birrul walidain. Nabi menjawab, berbakti kepada kedua orang tua. Qultu thumma ay, aku kembali mengatakan, thumma ay, kemudian apa lagi ya Rasulullah? Alal jihadu fi sabilillah. Nabi menjawab, berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, di dalam hadis yang mulia ini, sahabat Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud menceritakan tentang dirinya sendiri yang pernah bertanya kepada baginda Nabi alaihissalatu wassalam dengan penuh kesemangatan dan keingintahuan tentang amalan apa yang paling baik, yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yang paling mendekatkan dirinya kepada surga Allah azza wa jal. Maka Nabi menjawab, yang pertama, as-salatu ala waqtiha, salat tepat pada waktunya. Yang ini, salata kanat ala mu'minina kitaban mawquta. Salat itu telah diwajibkan oleh Allah kepada kaum mukminin dengan waktu yang telah ditentukan. Jibril datang kepada Nabi alaihi salatu wassalam pada dua waktu. Kemudian Jibril mengatakan, ma baina hadzaini shalah, apa yang ada di antara dua waktu ini? adalah waktu sholat. Kemudian Ibnu Mas'ud bertanya untuk yang kedua kali, "Tsumma ay?" Apalagi ya Rasulullah? Qala birrul walidain. Engkau berbuat baik, berbakti kepada kedua orang tuamu. Dan yang ketiga, setelah Nabi ditanya, beliau mengatakan al-jihadu fi sabilillah. Ya, berperang, berjihad, engkau pertaruhkan jiwa ragamu, keluargamu semuanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang akan menjadi pembahasan kita, ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, adalah yang kedua, yaitu birrul walidain. Pembahasan ini perlu untuk kita senantiasa mengulang karena hajat dan kebutuhan kita. Selaku orang tua, tetaplah kita sebagai seorang anak. Orang tua, melalui mereka lah Allah Azza wa Jal mengadakan kita dari yang sebelumnya tidak ada. Kita sudah punya anak, kita sudah punya cucu, tapi tidak bisa dipungkiri kita juga punya orang tua. Sudah 60 tahun kita, 70 tahun kita, 30 tahun kita, 40 tahun kita, tapi kita masih punya ayah dan ibu. Baik itu ayah dan ibu kita masih ada ataukah mereka telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kedua orang tua, al-abawan awil walidain, ayah dan ibu adalah orang yang di antara orang yang paling banyak jasanya kepada kita. Sampai-sampai Allah Azza wa Jalla menerangkan di dalam Al-Qur'anul Karim, di antara jasa orang tua kita khususnya ibu kita, Allah berfirman, hamalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurha. Ibunya telah mengandung dalam keadaan yang payah, dalam keadaan yang susah, dalam keadaan yang berat. Wa wada'athu kurha. Dan ibunya melahirkan pula dalam kondisi yang susah, payah, berat. Bahkan tidak jarang dijumpai orang tua, khususnya ibu mereka meninggal dunia dalam usahanya untuk melahirkan anak dari rahimnya. Pertaruhan barakallahu fikum antara hidup dan mati. Tentunya bagi seorang ayah, bagi seorang suami pernah menyaksikan bagaimana berat dan bagaimana perjuangan dari seorang istri berusaha ngeten, ya, apa, mengejan, ya. Sampai-sampai dia tidak sadar telah mencakar suami yang di sampingnya, ya. Terus perlu dimotivasi, ayo sedikit lagi, tahan nafas, ya. Tekan, tahan nafas, tekan, ya. Peluh dan keringat dingin yang nambar kalau fikum membasahi seluruh tubuhnya, ya. Sudah tidak lagi memperhatikan, ya, penampilannya, ya. Rambut yang acak-acakan, keringat yang terus bergulir, ya, yang besar-besar, ya, semuanya, ya, dia lakukan hanya untuk mengeluarkan kita dari rahim. Nah, barakallahu fikum. Maka yang mengetahui adalah mereka yang menyaksikan. Yang mengetahui adalah mereka yang merasakan. Kalau kita tidak pernah melihat, maka kita tidak akan pernah merasakan. Dikira melahirkan itu apa? Gampang. Ya. Sampai-sampai ada candaan, ya, antar ummahat, ya, enggak mau hamil lagi, nanti saya belum lupa apa? Saya belum lupa sakitnya. Ya, ini candaan antar mereka. Belum lupa sakitnya. Betapa sakitnya. Ya. Mungkin kita sebagai lelaki tidak pernah merasakan. Paling cuma ngelihat, ah kayak gue tok be. Ya. Tapi bagi mereka yang merasakan, subhanallah. Ya. Tapi itulah perjuangan. Maka wajar, barakallahu fikum, jika Allah Azza wa Jalla memerintahkan kepada kita, para anak, untuk berbuat baik kepada orang tua kita. Sampai-sampai Allah Azza wa Jalla menyebutkan di dalam banyak ayatnya, perintah untuk berbakti kepada orang tua persis setelah apa perintah untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Wa'budullaha, dan beribadahlah kalian kepada Allah, wa la tusyriku bihi syai'a, dan janganlah sedikit pun kalian menyekutukan Allah, wa bil walidaini ihsana. Dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua kamu. Bukan cuma satu ayat, ayat yang lain Allah juga berfirman, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iya. Terus apa lanjutannya? Wa bil walidaini ihsana. Wa qadha rabbuk, dan Tuhanmu telah memerintahkan, telah mewajibkan, alla ta'budu illa iya, agar engkau tidaklah beribadah kecuali hanya kepadanya. Wabil walidain ihsana, dan agar engkau berbuat baik kepada orang tua, berbuat ihsan, berbakti, birrul walidain. Ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah, saking besarnya amalan birrul walidain, sampai-sampai ketika Nabi ditanya oleh Ibnu Mas'ud tentang amalan apa yang paling utama, Nabi memposisikan birrul walidain sebelum apa? Sebelum jihad fi sabilillah. Kita ketahui bagaimana beratnya, bagaimana pengorbanan dan perjuangan orang yang jihad. Dia berangkat dari rumahnya membawa apa yang dia miliki, dari kendaraan, dari perbekalan, dari senjata. Dia tinggalkan anak dan istrinya tanpa dia tahu apakah dia akan kembali dengan selamat, apakah dia akan kembali dengan sehat walafiat, ataukah dia akan kembali hanya namanya saja dan jasadnya telah dikuburkan di medan laga. Ikhwanul Fiddin rahimani wa rahimakumullah. Namun ternyata ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan birrul walidain sebelum al-jihadu fi sabilillah, menunjukkan bahwa untuk sebagian orang berjihad itu atau berbakti kepada orang tua itu lebih utama daripada berjihad fi sabilillah. Walaupun sebenarnya berbakti kepada orang tua itu adalah jihad. Berbakti kepada orang tua itu adalah amalan jihad fi sabilillah. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh seorang laki-laki, atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam rajulun. Datang kepada Nabi seorang laki-laki yang meminta izin agar diperkenankan untuk jihad fi sabilillah, ya, minta restu dari Nabi, ya Rasulullah, aku pengen jihad. Minta izin agar diperbolehkan untuk turut serta bersama dengan para sahabat yang lain mengangkat senjata, ya, mempertaruhkan jiwa dan raganya untuk agama Allah Azza wa Jalla. Nabi bertanya, "Ahayyun walidak?" Wahai laki-laki, wahai pemuda, ahayyun walidak? Ya. Apakah kedua orang tua masih hidup? Qala na'am, ya ya Rasulullah, ya, ayah ibuku masih ada. Qala irji fa fihi ma fajahid, pulanglah ke rumahmu dan berjihadlah dengan berbakti kepada kedua orang tua. Jadi barakallahu fikum, berbakti kepada orang tua termasuk amalan jihad fi sabilillah. Sehingga bukan sebuah amalan yang sepele, bukan amalan yang kecil, bukan amalan yang remeh. Bertutur kata yang baik, bertutur kata yang sopan, tidak menyakitkan kepada kedua orang tua. Jangan sebaliknya, kita sebagai seorang pedagang, ketika datang pembeli, bisa berkata yang apa? Sopan. Nunduk-nunduk. Kalimatnya ditata. Jangan sampai pembeli ini lolos. Ditata kalimatnya sopan. Tidak ada seorang penjual, beli apa pak? Gak ada. Ya, mesti akan dicari kalimat yang pas. Oh silakan pak, mungkin ada yang bisa saya bantu. Kalau barangnya gak ada pun saya yakin dicarikan kalimat yang pas. Gak akan bilang, oh kosong pak, habis. Mungkin bilangnya apa? Maaf pak, barangnya belum datang. kemungkinan hari-hari ini akan datang. Supaya apa? Berharap orang itu datang ke sini lagi. Nah, bisa ngomong sopan sama pembeli. Bisa ngomong halus sama temannya. Penuh canda tawa. Penuh suka cita. Bilang sama orang tuanya. Nah, Mas, tolong ke rumah sebentar. Sibuk, Pak. Belum ada waktu, nanti kalau saya ada waktu. Sekedar menengok orang tua. Barangkali orang tua membutuhkan bantuan. Musim hujan, mungkin ada gentengnya melorot. Lah, paling gentengnya melorot, aku bisa menek. Pada baik. Nah, tidak harus kita yang naik. Barangkali bisa mencarikan orang yang naik. Yang penting kan akar permasalahannya selesai. Kalau bisa dikerjakan sendiri, Masya Allah orang tua senang, bahagia. Hasil tangannya sendiri. Hasil tangan anaknya sendiri. Kalau tidak bisa, orang tua akan senang. Apabila hormati, dicarikan orang lain yang bisa memperbaiki. Barakallahu fikum. Kalau janjian aja sama pelanggan, bisa. Oh ya Pak, nanti Pak. Insya Allah jam sekian, tepat waktu. Giliran orang tuanya minta induk, ya. Iki bapak arep kontrol. Mungkin bapaknya sakit, ya. Mau terapi. Nah, seminggu dua kali misalnya. Cuma seminggu dua kali kontrol. Nah, sudah mengeluh banyak pekerjaan. Yang sibuklah. Yang ngurus inilah dan ngurus itulah. Semua orang punya kesibukan. Bahkan orang tua kita pun ketika dulu kita masih kecil punya kesibukan. Orang tua kita bukan seorang pengangguran. Ada yang orang tua yang dulu pengangguran? Tak ada. Mereka orang sibuk. Pagi cari nafkah, pulang sore hari. Pulang ke rumah anaknya sakit. Tanpa kenal lelah. Anaknya langsung dibawa ke dokter. Bagi yang mampu untuk bawa ke dokter. Atau disediakan obatnya di apotek terdekat. Atau dipergunakan ya, pertolongan pertama, obat pertama. Ya. Diramukan inilah itu pegel yang panas, yang pilek, yang batuk. Dikasih ramuan-ramuan. Ya, tradisional sebagai pertolongan pertama. Orang tua. Barakallahu'alaikum. Ya. Dulu kita kecil, kita jadi raja. Semua itu turuti. Ditanya, ya, kecil-kecil, mau makan apa? Kelihatan kita tidak apa? Selera. Ya. Kamu sakit, Nak. Ya. Pengen makan apa? Ditanya. Sekarang kita sudah gede, pernah enggak nanya orang tua datang ke rumahnya? Bapak, Ibu, ngerasakan dahar nopo? Pernah? Bapak, Ibu, pilih betahakan nopo. Bapak Ibu pilih wonten ingkang saged kula biyantu. Atau malah mungkin enggak pernah nelpon. Saya juga susah di sini. Apalagi nelpon orang tua, dapat kabar dari sana tambah susah lagi. Lah mendingan daripada tambah susah enggak usah nelpon. Barakallahu fikum. Jangan pernah kita berpikiran apa yang belum diberikan oleh orang tua. Tapi coba ingat-ingat betapa banyak apa yang telah orang tua berikan kepada kita. Sampai kita menjadi orang seperti ini. Berarti dulu bukan orang, dulu orang. Tapi sekarang menjadi orang yang besar, orang yang dewasa. Orang yang mungkin memiliki kedudukan, orang yang mungkin memiliki 6 jabatan. Yang dihormati. Nah, ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Tidak akan pernah orang yang berbakti kepada orang tuanya menjadi orang yang rugi. Tidak pernah. Orang yang berbakti kepada orang tua, doanya adalah doa yang mustajab. Doa yang mustajab. anak yang berbakti kepada orang tuanya, doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Mungkin kita pernah dengar dulu, ya, ada seorang yang bernama Uwais Al-Qarni. Ya. Ketika datang rombongan dari Yaman, Umar menanyakan, apakah ada di antara kalian orang Yaman seorang laki-laki yang namanya Uwais Al-Qarni? Ya. Min murad thumma min al-qaran. Wahai orang-orang Yaman, adakah di antara kalian seorang yang namanya Uwais dari Murad kemudian dari Qaran? Ya. Orang-orang Yaman mengatakan, "Na'am, ya ada. Panggilkan." Ya. Dipanggil oleh siapa? Umar. "Kamu namanya Uwais?" "Iya." "Kamu dari Murad kemudian dari Qaran dari Yaman?" "Iya." "Dulu kamu pernah kena penyakit belang seluruh tubuhmu, kemudian Allah sembuhkan kecuali hanya seperti sekeping uang dirham?" "Iya." "Dulu kamu berbakti kepada orang tuamu?" "Iya." Kemudian Umar menceritakan bahwa dulu Nabi Al-Sallam pernah menyebutkan tentang seorang Uwais. Maka Umar mengatakan kepada Uwais, minta agar didoakan supaya Allah mengampuni dosa-dosanya Umar. Untur barakallahu fiikum. Umar ibn Khattab. Siapa yang tidak kenal? Kenal Umar. Ya. Kenal Amirul Mukminin. Ya. Khalifah setelah siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Ya. Abu Hafs. Ya. Min al-asyara al-mubasysyirin bil jannah, termasuk 10 orang yang diberikan kabar gembira dengan surga, jaminan surga. Minta kepada siapa? Uwais ya. Al-Qarni agar didoakan, ya, agar dia mau untuk mendoakan dia, ya, agar Allah mengampuni dosa-dosanya Umar bin Khattab. Menunjukkan apa? Barakallahu fikum. Doanya anak yang birrul walidain dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rugi atau rugi? Rugi enggak? Dikala kita ada hajat, ya, ada sebuah keperluan mendesak, mendapatkan cobaan, ujian, tidak ada tempat untuk berlindung, tidak ada tempat untuk mengadu kepada Allah Azza wa Jal. Ya. Seperti kisahnya tentang tiga orang yang terjebak di sebuah gua. Ya. Ya. Mereka mengademi Allah tidak akan bisa menyelamatkan kita kecuali dengan amal-amalan yang telah kita kerjakan. Itu dengan bertawasul dengan amalan soleh yang telah kita kerjakan. Satu persatu mereka bertawasul. Di antara mereka yang mengatakan, "Ya Ros, ya Allah, aku dulu memiliki dua orang tua yang tua, renta. Ya. Dan aku memiliki kambing yang setiap hari aku merah susunya. Dan aku tidak pernah memberikan susu perah itu kepada orang lain sebelum kepada kedua orang tuaku. Sampai suatu ketika aku datang terlambat. Datang terlalu malam. Ternyata ayah ibuku telah tidur. Ya. Maka aku enggan untuk membangunkan keduanya. Aku khawatir akan mengganggunya. Anak-anakku masih bangun. Istriku masih bangun. Mereka dalam kondisi yang lapar. Menunggu sisa susu bagi kakek dan nenek mereka. Nah, tapi sang anak tidak memberikan kepada anak-anaknya. Tidak memberikan kepada istrinya. Ditunggu sampai waktu subuh. Nah, ya. Orang tuanya bangun, diberikan kepada mereka. Menjadikan mereka adalah orang yang pertama kali meminum susu hasil perahannya. Ya Allah, kalau seandainya ini adalah amalan yang aku kerjakan ikhlas karena Allah, maka berikanlah aku jalan keluar dari kesempitan ini. Maka Allah pun bukakan apa? Batu yang menutup pintu, yang menutup apa? Mulut gua. Nah, undur barakallahu fikum. Allah Azza wa Jal mengijabai doa orang yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Dengan berbakti kepada orang tua, seseorang akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. dengan lantaran dia berbuat ihsan dengan orang tuanya, Allah mengampuni dosa-dosanya. Disebutkan ikhwan fil din, seseorang mengatakan kepada dia, ya Rasulullah, asabtu dzanban aziman, ya Rasulullah, aku telah mengerjakan sebuah dosa yang besar. Aku telah melakukan kemaksiatan yang besar kepada Allah Azza wa Jal. Itu minta solusi kepada Rasul, apa yang harus saya kerjakan supaya Allah mengampuni dosa besar yang saya lakukan. Maka Nabi bertanya, alaka um, apakah kamu punya ibu? Yaitu, apakah ibumu masih ada? Ibumu masih hidup? Qalala, tidak. Ibuku sudah wafat. Sudah meninggal, sudah tiada. Maka ditanya lagi, qala alaka khala, apakah kamu punya bibi dari ibu? Ya, khala, punya khala, punya bibi tapi dari jalur ibu. Ya. Kalau dari jalur bapak namanya apa? Ammah. Kalau dari ibu namanya khala. Ya. Nah. Apakah kamu punya bibi dari jalur ibu? Ya. Kalau na'am, iya aku punya. Kemudian Nabi memintakan kepadanya, fabirrahuma fal khalatu bimanzilatil um. Berbuat baiklah kepada dia, yaitu kepada bibimu. Karena sungguhnya bibimu itu berkedudukan seperti apa? Ibumu. Jadi kalau seandainya berbuat baik kepada bibi bisa menggugurkan dosa seseorang, bagaimana kalau yang dia bakti kepadanya adalah seorang ibu yang telah mengandung dia, yang telah banyak berkorban untuk dia, yang dulu ketika dia kecil tidak tidur. Nah, dia kecil gak tidur. Di awal-awal kelahiran bayi, ibu kurang tidurnya, kurang makannya. Mau makan susah, mau minum apa? Susah. Mau sholat juga susah. Mau ke belakang susah. Pekerjaannya bertambah, capeknya lebih-lebih. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Maka inti dari apa yang telah kita sampaikan tadi, bahwa birrul walidain hukumnya apa? Wajib atau sunnah? Wajib. Bahkan di antara kewajiban yang paling utama untuk dikerjakan. Bahkan di antara ibadah yang paling wajib, di antara ibadah-ibadah yang lain, bahkan ada ibadah yang paling agung dibandingkan dengan ibadah-ibadah yang lain, tentunya setelah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan berbuat baik kepada mereka bukan hanya dalam kondisi mereka hidup. Ketika mereka sudah tiada pun juga apa? Berbuat baik kepada mereka bisa untuk dilakukan. Bahkan dalam Al-Quran Allah memerintahkan kepada anak untuk tetap berbuat baik kepada orang tuanya ketika orang tuanya dalam kondisi non-muslim, dalam kondisi kafir. Dalam surah Luqman Allah mengatakan, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laisa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Wa in jahadaka, dan apabila orang tuamu memaksa, ala an tusyrika bi, agar engkau menyekutukanku, ma laisa laka bihi ilmun, yang mana engkau tidak mengetahui ilmunya tentang hal itu, fala tuti'huma, maka jangan taat kepada mereka. Wa sahibhuma fid dunya ma'rufa, dan pergaulilah mereka di dunia dengan cara yang baik. Undur barakallahu fikum, indahnya Islam. Walaupun berbeda keyakinan antar anak dengan orang tua tetap berhak mendapatkan bakti dari anaknya. Selama apa yang diperintahkan oleh orang tua bukanlah kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan kesyirikan, bukan kebid'ahan, bukan kekufuran, bukan kemunafikan, bukan kemaksiatan. anak tetap wajib untuk berbuat baik kepada orang tuanya walaupun mereka kafir. Ya. Coba kita lihat dari penggalan ayat yang pertama. Ya. Fala tuti'huma. Kalau mereka menginginkan kalian untuk berbuat kesyirikan kufuran, jangan ikutin, jangan taati, jangan turutin. Tapi apa? Di akhir ayat Allah mengatakan wa sahibhuma fid dunya ma'rufah. Ya. Tapi pergaulilah mereka di dunia dengan cara yang ma'ruf. Mereka tetap memiliki hak sebagai orang tua yang telah sangat berjasa kepada kita. Dan yang penting untuk kita ketahui barakallahu fikum, bahwa apapun yang telah kita perbuat dan kerjakan untuk orang tua kita, berapa banyak uang pun yang telah kita berikan kepada mereka, semewah apapun rumah yang kita berikan kepada mereka, semahal apapun kendaraan yang diberikan kepada orang tua, itu semua tidak cukup untuk membalas bakti ayah dan ibu. Dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ya, beliau menyebutkan sebuah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yuzni waladun walidan illa ayyajidahu mamlukan fayashtariyahu fayu'tiqahu. Atau kama qala alaihi salatu wasallam. Ya. Tidaklah seorang anak dikatakan telah membalas seluruh kebaikan orang tuanya kecuali dia mendapati orang tuanya dalam kondisi mamluk, dalam kondisi budak. Fayashtariyah, kemudian dia membelinya, fayutiqah, kemudian dia apa? Bebaskan. Kira-kira untuk kita saat ini bisa enggak mendapati orang tua kita dalam kondisi menjadi hamba sahaya, kemudian dibeli, kemudian dibebaskan? Mungkin enggak? Hah? Untuk kita saat ini. Mungkin. Jadi jangan pernah kita merasa telah berjasa kepada orang tua. Ya. Jangan pernah kita telah merasa berjasa kepada orang tua. Jangan merasa kita telah banyak berbuat untuk orang tua. Ya, dikit-dikit nelpon, minta tolong, dikit-dikit minta ini, dikit-dikit minta itu. Nabi mengatakan, anta wa maluka li abi, kamu bahkan sama hartamu itu milik orang tuamu. Ya, janganlah kita bakhil dengan harta kita kalau kita punya apa? Harta. Jangan bakhil dengan waktu kita kalau kita punya waktu. Jangan bakhil dengan tenaga kita kalau kita punya tenaga. Jangan ingat kejelekan apa yang pernah mereka perbuat kepada kita. Namanya orang tua pasti pernah berbuat sesuatu yang kita tidak cocok. Mungkin pernah kita merasa tersinggung dengan orang tua kita. Jangan itu yang diingat. Kalau itu diingat akan menghalang kita berbakti kepada orang tua. Tapi ingat, apa jasa mereka yang telah mereka perbuat kepada kita, itu yang diingat. Sehingga kita merasa sedikit jasanya untuk kedua orang tua. Nah, dulu saya ingat minta belikan ini sama orang tua enggak dikasih. Sekarang gantian, orang tua minta belikan ini, saya juga enggak akan apa? Kasih. Subhanallah. Ya. Lah, paling juga dulu orang tua saya cuma ngasih makan kayak gini kok. Sekarang juga saya ngasih makan apa? Seperti ini. Kalau bisa memberikan yang lebih baik, kenapa tidak memberikan lebih baik? Toh juga orang tua kita itu dulu mampunya cuma seperti itu. Mungkin orang tua kita dulu cuma bisa ngasih sego jagung, ya, nasi jagung. Ya. Cuma bisa ngasih singkong, ya, diparutkan sama ampas, growol, tiwul. Ya, mungkin makannya seperti itu. Terus sekarang, alhamdulillah, Allah yaftah alaikum. Ya, Allah telah bukakan kepada antum semuanya kemudahan-kemudahan. Waktunya bagi kita untuk berbuat baik kepada mereka. Dan tidak usah bingung, banyak cara untuk berbakti kepada kedua orang tua. Yang bisanya dengan ucapan, bisa dengan ucapan. Ucapannya yang apa? Sopan. Upacara yang lembut. jangan membentak, jangan kasar, jangan kotor. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wala tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Imma yablughanna, dan ketika salah satu dari mereka telah mencapai usia yang tua atau bahkan keduanya, fala taqul lahumā uffin, jangan katakan kepada walatanharhuma, dan jangan bentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka ucapan yang apa? Kirim. Ucapan yang mulia, ucapan yang hormat. Ya, bisa dengan hartanya, bisa ya memberikan sebagian harta yang dia miliki untuk orang tua yang membutuhkan. Misalnya ya, mungkin orang tuanya sedang terlilit apa? Hutang. Sempit, susah ekonominya, bisa ya dibantu untuk lunasi hutang kalau dia mampu. Dulu seorang sahabat mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, sungai ibuku mati dalam kondisi dia punya apa? Hutang. Apakah aku bisa untuk melunasi apa? Hutangnya?" Ini ada seorang sahabat bertanya bahwa ibunya itu meninggal dunia dalam kondisi masih memiliki hutang puasa. Kemudian bertanya, "Rasulullah, apakah saya bisa untuk membayar hutang puasa ibuku itu?" Nabi mengatakan, "Apakah kalau ibumu itu dia punya hutang kepada manusia, kemudian setelah meninggal kamu bayarkan, apakah itu menyelesaikan hutangnya?" Kalau ibumu dulu punya hutang kepada manusia, kamu bayarin, kamu lunasin, itu cukup gak untuk melunasi hutangnya? Cukup. Maka dia mengatakan, utangnya ibumu kepada Allah lebih berhak untuk diselesaikan. Syahidnya apa? Bisa. Bagi ahli waris, bagi anak, untuk apa? Melunasi hutangnya orang tua. Atau misalnya, ingin bersedekah atas nama orang tua yang sudah meninggal dunia. Seorang sahabat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, sungguh ibuku dulu meninggal dunia dan dia tidak berbicara apapun. Dan saya yakin kalau dia berbicara, bisa berbicara, maka dia akan berwasiat untuk bersedekah. Apakah sekarang saya boleh untuk bersedekah dan dia mendapatkan pahalanya?" Nabi mengatakan, "Na'am, iya. Bersedekah atas orang yang sudah meninggal dunia." Bagi yang punya harta misalnya ingin menghajikan, mengumrohkan, bisa. Dulu sebutkan dalam hadis Ibnu Abbas, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi yasma'u rajulan yaqul, mendengar seorang laki-laki mengatakan, "Labbaika an subrumah." Aku penuhi panggilanmu ya Allah, ini adalah haji untuk subrumah. Maka Nabi bertanya, "Man subrumah?" Siapa itu subrumah? "Qala akhun li aw qaribun li." Subrumah itu adalah saudara laki-lakiku, atau subrumah itu adalah kerabatku. Maka dia bertanya, "Kamu sudah haji?" Orang itu menjawab, "Belum." Maka Nabi mengatakan, "Hujj an nafsika thumma hujj an subrumah." "Hujj an nafsika thumma hujj an subrumah." Kamu kerjakan haji untuk dirimu sendiri, baru kemudian kamu lakukan haji untuk siapa? Subrumah. Bisa menghajikan, mengumrohkan orang tua yang sudah meninggal dunia. Tentunya bagi mereka yang diberikan kelapangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak, barakallahu fikum. Doa. Sekedar doa. Rabbighfirli waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Nanti itu dikisahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Anna rajulan laturfa'u darajatuhu fil jannah." Ada seorang ayah, seorang laki-laki yang diangkat derajatnya oleh Allah di surga. Maka laki-laki ini bertanya, "Anna li hadza?" "Ya Allah, kenapa saya diangkat derajatnya? Kenapa itu menanyakan sebabnya, kok bisa saya diangkat derajatnya? Maka ya Allah mengatakan, bidu'ai waladikalaka. Ini adalah berkat sebab doa siapa? Anakmu. Subhanakallah, banyak sekali amalan yang bisa kita kerjakan untuk berbuat bakti kepada mereka, baik mereka hidup ataukah sudah meninggal dunia. Menyambung hubungan kekerabatan dan kedekatan dengan teman-teman dekat ayah kita, itu juga termasuk apa? Berbakti kepada orang tua. Pernah dikisahkan oleh Abdullah bin Dinar, sahabat Abdullah bin Umar, ya, waktu itu sedang haji. Kemudian Ibnu Umar ini melihat ada seorang Arabi, seorang Badui. Maka kemudian Ibnu Umar ini memberikan himarnya, memberikan keledainya, dan memberikan sorban yang diikatkan di kepalanya kepada seorang Badui tadi. Maka dikatakan oleh teman-temannya Ibnu Umar, ya Aba Abdurrahman, ya Aba Abdurrahman, ya, kamu berikan seperti itu kepada orang Badui, bagi mereka itu sedikit. Apa jawabnya Ibnu Umar? Sungguh aku mengetahui bahwa saya ayahnya orang ini dulu dekat sama siapa? Ayahku, sama Umar bin Khattab. Dan sungguh aku pernah mengetahui bahwa si Rasul alaihi wasallam mengatakan, inna min abarril bir an yabarru ar-rajulu ahla wudi abihi ba'da mautihi. Sesungguhnya di antara amalan bakti yang paling besar kepada orang tua adalah berbuat baik kepada teman dan keluarga dari teman dekat siapa? Ayahnya. Yani menyambung tali kedekatan, menyambung hubungan kekerabatan. Kalau seandainya itu dilakukan Ibnu Umar kepada sekedar teman dekatnya siapa? Ayahnya. Lalu bagaimana kalau yang dijaga hubungannya adalah saudara-saudara dari orang tua kita? Ya. Jangan terbatas orang tua masih ada, silaturahmi masih apa? Terjalin. Orang tua sudah enggak ada, ya, antar saudara ini sudah tidak ada hubungan. Sekarang berkunjung ke rumah pamannya karena pamannya masih ada. Nah, sekarang berkunjung ke rumah bibinya, bibinya masih ada. Nanti kalau bibinya sudah enggak ada, nanti ketika pamannya sudah ada, akankah dia masih menjalin silaturahmi? Nah, barakallahu fikum. Sehingga banyak sekali jalan-jalan, ya, yang bisa kita perbuat dan kita kerjakan untuk berbuat baik kepada ayah dan ibu kita. Tidak terbatas ketika mereka masih hidup, tapi juga ketika mereka sudah meninggal dunia. Tidak terbatas berbakti itu hanya dengan uang dan harta saja, tapi banyak dengan hal-hal yang lain yang terpuji. Barakallahu fikum. Ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah. Mungkin itu yang bisa sampaikan pada malam hari ini. Semoga Allah menjadikan kita sebagai anak yang berbakti kepada orang tua. Dan semoga dengan kita berbakti kepada orang tua, Allah juga menjadikan anak-anak kita berbakti kepada kita. Ya. Jangan pernah berangan-angan anak akan berbakti kepada kita kalau kita tidak mencontohkan mereka dengan berbuat bakti kepada orang tua kita. Al-jaza'u min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan. Kalau dia berbakti sama orang tuanya, maka anak-anak pun akan mencontohnya. Sebaliknya, na'udzubillah, ketika dia durhaka kepada orang tuanya, tidak mustahil anaknya pun juga akan durhaka kepada dia. Hal jazahul ihsan ilal ihsan. Tidak ada balasan atas sebuah kebaikan kecuali kebaikan yang semisalnya. Demikian, barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.